satu yang aku inginkan. Melewati sisa hidupku hanya bersama dirimu. Hidup ini hanya sekali, jangan pernah kau sia-siakan. Nikmati yang kini kau miliki hanya bersama diriku, dan selalu bersama diriku. Bersama kau dan aku, we have fun in love. Lepaskan bebanmu, just have fun in love. Semua aturan cinta yang batasi kita, dunia ini hanya milik kita berdua. Bersama kau dan aku.